Citra Bisnis, kadang-kadang saya ditegur orang, katanya Pak Tanadi ini mengajarkan orang untuk mencoba berbahagia dengan apa yang sudah dimilikinya dan menikmati kehidupan seperti apa yang ada sekarang. Tidak mengajarkan orang untuk berambisi, mau lebih, dan maju, dan menjadi lebih sukses dalam kehidupannya. Mereka salah mengukur pendapat saya. Saya selalu bilang bahwa kita harus belajar menikmati dan merasakan apa yang sudah kita miliki dan berbahagia dengan apa yang sudah ada sekarang. Saya tidak melarang orang untuk menjadi ambisius. Saya tidak melarang atau menyarankan orang lain untuk tidak menjadi lebih maju. Adalah sangat bagus dan sangat tepat dan sangat oke untuk menginginkan sesuatu yang lebih. Untuk mencari sesuatu yang lebih, untuk menikmati sesuatu yang lebih dalam kehidupan ini, untuk maju lebih hebat, untuk lebih mencapai kedudukan yang lebih baik adalah sangat oke. Yang menjadi problem adalah ketika orang memikirkan bahwa kemajuannya nanti, kesuksesannya, penghasilan yang berlebih, itu adalah sebab untuk menjadikan dirinya menjadi bahagia. Karena Anda harus sadar bahwa menjadi lebih kaya, menjadi lebih maju, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi, tidak mempunyai hubungan sebab-akibat dengan membuat Anda menjadi lebih bahagia. Orang yang lebih kaya itu lebih comfortable, lebih merasa nyaman, lebih tidak terganggu dengan primary need, kebutuhan utama, tetapi tidak membuat dia menjadi lebih bahagia. Karena orang yang bahagia, dengan kaya atau miskin, dia tetap bahagia. Saya setuju untuk orang menjadi lebih sukses, lebih maju, lebih berkembang bisnisnya. Tapi Anda harus sadar bahwa kemajuan itu tidak mempunyai hubungan sebab-akibat dengan membuat Anda menjadi lebih bahagia. Karena kebahagiaan itu sebenarnya ada di dalam diri Anda. Baik Anda adalah orang yang menginginkan kemajuan ataupun tidak. Artinya kita harus mencoba berbahagia dengan apa yang ada pada kita, tapi tetap mau maju dan berkembang lagi. Terima kasih Mitra Bisnis, saya Tanadi Santoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanadisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya, Tanadi Santoso. Sukses selalu untuk Anda.